Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti biasa saya Sandrina Malakiano menjumpai Anda dalam tayangan Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Banyak contoh untuk menggambarkan hari kiamat pemirsa, misalnya di surat Al-Adiyat yang kali ini akan dikupas. Allah menggambarkan hari kiamat dengan sekelompok kuda yang hendak menyerang musuh di waktu pagi, di mana saat itu kondisi musuh masih terlena dalam tidurnya. Percikan api dari sepatu kaki kuda dan debu yang terbang serta menari-nari di atas kaki musuh membuat musuh kebingungan dan takut. Serangan yang mendadak ini persis seperti datangnya hari kiamat kelak. Saat itu manusia dalam kondisi kalut, kebingungan dan ketakutan melebur menjadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatan wassalaman ala ibadihi alladzina istafa. Kali ini kita akan membahas surah Wal-Adiyati Dhabha. Surah ini turun di Mekah. Ada suatu kenyataan umum yang diamati oleh ulama-ulama bahwa surah-surah yang turun di Mekah itu berbicara tentang keesaan Allah dan hari kemudian. Itu sebabnya surah-surah yang selama ini menjadi bahasan kita di Juz Amma itu banyak sekali yang turun di Mekah, sehingga berulang pula uraian Al-Quran menyangkut hari kiamat. Nanti kalau kita membahas ayat-ayat yang turun di Madinah, itu pada umumnya berbicara tentang masyarakat serta tuntunan-tuntunan hukum. Memang hukum amal-amal soleh tidak dapat mantap di dalam hati seseorang, tidak dapat wujud dalam kenyataan kalau tidak disertai dengan keyakinan tentang adanya hari kemudian. Nah, jadi kita masih lagi episode kita berbicara tentang hari kiamat dalam surat Al-Adiyat ini, walaupun dalam bahasan yang sedikit berbeda dengan surah-surah yang lain. Surah Al-Adiyat ini merupakan wahyu yang ke-13. Ada yang berkata wahyu yang ke-14 yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melukiskan tentang hari kiamat, lukisan yang tentunya sesuai dengan kondisi masyarakat dan apa yang bisa terjangkau oleh masyarakat ketika itu. Saya ingin berpagi-pagi berkata demikian. Karena tidak mungkin itu, tidak mungkin Al-Quran bicara soal durian, karena di negara Arab tidak ada durian. Kalau dia mau beri contoh, tentulah contoh yang ada dalam masyarakat. Kalau dia menggambarkan situasi, tidak mungkin dia menggambarkan situasi abad 21, di mana ada pesawat udara, ada pesawat pembom, dan lain-lain sebagainya. Tidak dimengerti oleh orang. Apa yang dianggap orang dulu hebat, boleh jadi sekarang kita anggap tidak hebat lagi. Apa yang kita anggap sekarang hebat, dahsyat, boleh jadi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, enggak dahsyat lagi. Kita sekarang kalau berkecamuk perang, katakanlah perang Irak baru-baru ini, perang Irak yang kedua itu lebih dahsyat dari perang Irak yang pertama. Boleh jadi 20 tahun yang akan datang, ketika orang sudah sampai di planet-planet luar, tergambar ada perang bintang, kita sudah ketinggalan. Ini mukaddimah perlu saya sampaikan sebelum kita bahas surah Al-Adiyat. Karena nanti jangan ada yang kaget, kok cuma gitu kiamat? Tapi itulah gambaran yang ingin digambarkan oleh ayat-ayat ini. Dikatakan, Wal-Adiyat Dhabha. Al-Adiyat itu terambil dari kata ada ya'du, berlari. Kata ini, ada ya'du, pada mulanya berarti jauh. Orang yang lari, itu sebenarnya mampu meninggalkan dengan cepat suatu tempat menuju tempat yang jauh. Musuh itu dinamai adu. Kenapa? Jauh. Kenapa musuh itu jauh? Karena jauh dari pikiran Anda, jauh dari hati Anda, Anda benci dia. Dan boleh jadi, kalau dia mendekat, Anda menjauh dari dia karena tidak mau. Itu musuh. Nah, Al-Adiyat menggambarkan sekian banyak yang berlari cepat. Pelari-pelari cepat. Al-Adiyat. Babhan itu adalah suara yang keluar dan terdengar, bisa jadi dari kuda kalau lari terengah-engah, bisa jadi dari kelinci, bisa jadi dari anak panah kalau kita ini kan berdesir itu ya. Nah, itu namanya babhan. Di sini Al-Quran tidak menjelaskan apa yang lari. Baru dia katakan lagi sesudahnya, falmuriyati qadha. Al-muriyat itu artinya menyalakan api. Qadha itu artinya percikan. Kalau saya ada kolam besar, saya tiba-tiba ada percikannya kecil, itu namanya qadha. Kalau ada orang makan, ada kuah, kari, makan terus, jatuh sesuatu terpercik ke baju, itu namanya qadah. Nah, falmuriyati qadha, ada hal-hal lebih dari dua, muriyat jamak kan, ada hal-hal yang memercikkan api. Itu falmuriyati qadha. Falmughirati subha. Al-mughirat itu serangan mendadak. Ada serangan mendadak yang terjadi di waktu subuh. Itu serangan kalau siang bisa-bisa orang sudah siap, ya. Tapi kalau subuh, waduh, masih ngantuk, gelap lagi, ya toh? Ini serangan mendadak. Fawasatna bihi jam'a. Maka tiba-tiba penyerang-penyerang ini, sebelum itu falmughirati subha, fa'asarna bihi naqa, maka asarna menimbulkan dengan pergerakan musuh, dengan pergerakan ini menimbulkan akibat dia berada di suatu wilayah, di suatu tempat, menimbulkan naqa. Naqa itu artinya debu. Nah, sekarang kita sudah bisa gambarkan kira-kira. Nah, ada Al-Adiyat, ada kuda-kuda yang lari begitu cepat sampai terengah-engah. Bayangkan ada pasukan berkuda nih, lari. Saking cepatnya, kaki kuda-kuda itu yang mengenai batu atau tanah yang keras atau gunung, memercikkan api. Ya kan? Itu, falmuriyati qadha. Falmughirati subha. Kalau dari kejauhan dia lari, dia sampai di tempat yang akan diserangnya di pagi hari, fawasatna bihi jam'a, maka tiba-tiba penyerang-penyerang ini yang berkuda itu tadi berada di tengah-tengah jam'a, kumpulan musuh yang akan diserang. Itu gambaran. Memang ulama-ulama beda pendapat. Apakah Al-Adiyat itu kuda atau bukan? Ada yang berkata itu kuda-kuda yang pernah ditunggangi oleh sahabat-sahabat Nabi ketika terjadi Perang Badar. Tapi pendapat ini ditolak. Karena apa? Kuda yang digunakan ketika itu cuma dua. Sedangkan di sini dikatakan banyak kuda. Ada yang berkata falmuriyati qadha itu unta. Unta yang digunakan oleh jemaah haji. Dulu kan berunta. Nah, kita dapat berkata bahwa ayat ini sebenarnya ingin menggambarkan bagaimana kalau terjadi kiamat, bagaimana berkecamuknya kiamat. Nah, dulu bagaimana kalau ada serangan begini? Kacau balau enggak? Sekarang kira-kira gimana? Biasa-biasa saja, cuma serangan kuda kok. Orang sekarang mungkin berkata kita baru merasa takut kalau ada pesawat. Sekarang pun penduduk yang sudah sering mengalami serangan-serangan udara itu biasa-biasa saja. Coba lihat di TV itu orang-orang Irak dulu waktu itu masih, ya toh. Jadi berbeda-beda. Al-Quran ini turun menyesuaikan dia punya uraian dengan kondisi masyarakat ketika itu. Dengan bahasa masyarakat ketika itu. Kita yang hidup sesudah mereka bisa menarik nilai-nilai. Apa yang ingin digambarkan di sini tentang betapa mencekamnya kiamat, tempatkanlah diri Anda pada saat itu. Atau bayangkan sesuatu yang sangat mengkecam di hati Anda, begitulah kiamat terjadi, begitulah dadakan dari kiamat itu. Kita akan berhenti dulu di sini untuk kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, siapa mau bertanya, saya persilahkan. Ya, silahkan. Seperti yang kita ketahui ya Pak, Allah itu Maha mengetahui sebelum dan yang akan datang sampai pun hari kiamat itu ya Pak. Yang saya tanyakan, kenapa di Quran tidak dijelaskan pada saat zaman sekarang ini, pada sesungguhnya kan sesungguhnya pada saat sekarang ini kan terjadi sebelum kiamat, sedangkan Tuhan aja sudah tahu tentang kiamat gitu Pak. Kenapa tidak dijelaskan tentang teknologi-teknologi sekarang ini gitu Pak. Terima kasih. Tadi saya katakan begini, atau kita lihat dulu, tidak ada suatu ajaran, tidak ada suatu ide yang bersifat universal yang memulai uraiannya, memulai keterangan-keterangannya dengan mengambil contoh-contoh dari luar tempat ide itu datang. Tidak memberi contoh-contoh yang tidak dimengerti oleh siapa yang pertama kali ditemuinya. Jadi, Al-Quran, tidak ada yang seperti itu. Termasuk Al-Quran, karena Al-Quran ditujukan kepada umat manusia. Nah, Al-Quran memberikan contoh-contoh yang bisa difahami oleh masyarakat pertama yang ditemuinya. Dia menggunakan bahasa, tidak ada satu ide yang bersifat universal, yang langsung menggunakan bahasa yang bisa difahami oleh seluruh dunia. Pasti bahasa yang digunakannya adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat pertama yang ditemuinya. Supaya mereka mengerti. Kalau mereka sudah mengerti, mereka menghayati, mengamalkan. Orang yang datang kemudian, kalau contoh yang diberikannya tidak sesuai dengan kondisinya, dia bisa menarik nilai-nilainya. Nah, kita dulu gambaran kiamat seperti itu. Itu yang paling mencekam menurut mereka. Kita sekarang tidak mencekam, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kita diberi gambaran tentang sorga. Ya kan? Sungai-sungai mengalir. Boleh jadi buat kita sekarang itu puncak. Begitu, ya. Kita ambil nilai-nilainya. Bahwa itu sebenarnya ingin menggambarkan kenikmatan yang luar biasa. Gambarkanlah kenikmatan yang luar biasa. Ya kan? Nah, begitu. Jadi, kalau tidak sesuai dengan kita gambaran yang diberikannya, tidak sesuai dengan kita hal-hal yang dijelaskannya, karena kondisi kita berbeda, maka kita menarik nilai-nilainya. Nilai yang ingin diangkat, atau yang ingin dijelaskan di sini, bahwa apabila kiamat terjadi, itu terjadi sesuatu yang sangat menggoncangkan hati manusia. Bagaimana menggoncangkannya? Gambarkanlah. Kalau dulu, ya mereka gambarkan seperti ini. Sudah jelas itu ya? Oke. Baik, siapa lagi? Saudara, silakan. Terima kasih. Dalam Juz Amma, saya perhatikan banyak sekali Tuhan bersumpah. Tuhan sangat sering bersumpah dalam juz amma. Tapi saya lihat Tuhan itu menggunakan kata sumpah wau, huruf sumpah wau aja. Dia tidak menggunakan huruf sumpah yang lain. Kira-kira makna di balik sumpah Tuhan itu apa? Makasih. Ada tiga huruf yang digunakan Al-Quran untuk bersumpah. Wau, wadduha, ta' tallahi la'akidanna asnamakum, ya, ta' dan bi, billahi. Nah, biasanya kalau sumpah itu menggunakan huruf wau, demi, maka biasanya kata yang digunakan bersumpah bisa terjangkau oleh nalar manusia. Karena itu dia katakan wadduha. Bisa enggak kita lihat wadduha? Bisa. Wal adiyat. Bisa enggak kita lihat wal adiyat? Bisa. Wan najm. Bisa enggak kita lihat bintang? Wasyamsi. Tapi kalau dia menggunakan ta, maka itu digunakannya untuk Allah. Tallahi. Karena Allah kita tidak bisa gambarkan betapa kebesarannya, betapa zatnya, dan lain-lain sebagainya. Allah bersumpah, tujuannya hendak menekankan bahwa apa yang disampaikannya itu pasti benar. Ada orang berkata begini, kenapa sih Allah bersumpah? Salah satu jawabannya, ada orang yang dihadapinya yang masih ragu. Bagaimana cara meyakinkan orang itu? Salah satu caranya adalah bersumpah. Karena itu cara kita untuk meyakinkan manusia. Itu cara, gaya yang digunakan manusia untuk meyakinkan orang lain. Karena Al-Quran menggunakan gaya manusia dan ditujukan kepada manusia, maka dia juga menggunakan sumpah untuk meyakinkan siapa yang ragu itu. Nah, seperti halnya di sini. Ya toh? Al-Quran diturunkan pada saat kondisi masyarakat dengan tingkat budaya yang berbeda dari zaman sekarang. Saat ini, kita hanya bisa mengambil nilai yang ada di dalam Al-Quran. Pada bagian berikut ini, Ustaz Quraisy Shihab akan membahas soal perilaku pemilik harta yang kikir dan enggan memberikan sebagian hartanya untuk kaum du'afa. Dan Allah mengecam mereka. Selamat mengikuti. Kita lanjutkan bahasan kita. Innal insana li rabbihi lakanud. Kanud itu pada mulanya berarti tanah yang tidak ditumbuhi tumbuhan. Ada tanah, ada benih tumbuhan, disiram sedikit aja dia sudah tumbuh. Ada kan tanah yang subur begitu? Iya. Itu namanya syakur. Jadi orang yang bersyukur itu diberi sedikit dia sudah anggap banyak. Lawannya kanud. Kikir. Menutupi nikmat Tuhan. Tidak mau menampakkannya, persis seperti tanah tandus. Durhaka. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia ini terhadap Tuhannya, rabbihi, Tuhan pemelihara dan pembimbingnya, sungguh sangat durhaka. Tidak mau bersyukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan, atadruna manil kanud, kamu tahu siapa itu orang yang kanud? Beliau menjawab begini, yang makan sendiri. Hah? Makan sendiri itu. Punya makanan sembunyi-sembunyi, makan sendiri. Yang memukul hamba sahayanya atau pembantunya. Itu kanud. Kikir. Yang tidak mau membonceng orang di kendaraannya. Hah, banyak ada orang kanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia terhadap kedurhakaannya itu maha menyaksikan. Nah, saya katakan maha menyaksikan Karena syahid atau innahu sesungguhnya dia Allah. Sesungguhnya dia, yakni Allah, terhadap kekikiran dan kedurhakaannya itu maha menyaksikan. Bisa juga begini, sesungguhnya si kikir dan durhaka ini menyaksikan dirinya bahwa memang dia kikir. Bagaimana itu kira-kira? Boleh jadi sewaktu dia mau mati atau waktu dia sudah mati, dia sudah sadar, ya Allah, dulu saya kikir. Sudah jadi saksi atas dirinya atau tidak? Itu makna yang kedua, innahu ala zalika lasyahid. Bahkan boleh jadi ada orang sebenarnya yang sadar dirinya itu, saya ini kikir. Waduh, tadi itu orang minta, saya kok enggak mau kasih ya. Sadar lah gitu. Oh, itu innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kenapa dia kikir? Karena dia sangat mencintai al-khair itu dalam bahasa Al-Quran antara lain berarti harta benda yang banyak. Dia suka sekali harta. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Kenapa harta dinamai oleh Al-Quran khair yang terjemahan harfiahnya sebenarnya baik? Harta benda dinamai Al-Quran khair karena mestinya dia diperoleh dengan baik dan digunakan dengan baik. Harta itu begitu. Harus Anda peroleh dengan baik. Dan harus Anda gunakan dengan baik. Al-Quran menamakan di sini, innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu iza bu'thira ma fil qubur. Ini orang yang kikir. Apa dia tidak tahu apa yang akan terjadi baginya? Iza bu'thira. Bu'thira itu dibongkar. Pernah ibu cari, katakanlah, atau bapak cari sesuatu yang kecil di lemari, di laci. Tidak dapat. Itu dibuka satu-satu atau sudah panik. Bongkar, itu kan? Ah, itu di hari kemudian begitu. Ada dicari isi hati kecil Anda yang paling kecil pun. Dicari. Bu'thir, dibongkar. Afala ya'lamu iza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Dan diperoleh, didapatkan apa yang ada di dalam dada. Nah, saya mau gambarkan ini. Dada itu, hati itu bisa menjadi wadah, bisa menjadi alat. Nah, kalau dia wadah bagaimana? Hati kita ini didapatkan apa yang di dalam hati. Apa yang dalam hati seseorang bisa jadi dia tidak segan orang lain tahu, ya toh? Saya tahu nama saya enggak segan memberitahu. Itu namanya sesuatu yang ada dalam hati dan nyata. Ada lagi apa yang ada dalam hati seseorang dia tidak mau orang lain tahu. Itu rahasia. Iya. Ada di dada atau tidak? Ada di dada. Ada yang ketiga. Ada yang di dalam dada yang Anda sudah lupa. Ada enggak pasti dalam dada itu? Itu yang lebih rahasia dari rahasia. Saya tanya, sudah berapa kali enggak sholat duhur? Ingat enggak? Sudah berapa banyak orang Anda maki? Ingat enggak? Hussila ma fis sudur. Didapatkan dari yang paling dalam apa yang di dalam hati. Semua akan apa yang ada di dalam dada. Semua akan dibongkar. Yang Anda tahu akan dibongkar. Yang Anda rahasiakan akan dibongkar. Dan yang lebih rahasia dari Anda, yang Anda rahasiakan juga terbongkar. Intajhar bil qawl. Itu dalam firman Allah. Intajhar bil qawl. Kalau kamu mengucapkan kata-kata yang nyata, Allah mengetahuinya. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Karena Allah itu mengetahui yang rahasia dan yang lebih rahasia dari rahasia. Apa yang lebih rahasia dari rahasia? Ini yang Anda udah lupa nih. Hussila ma fis sudur. Hussila itu diperoleh dari yang terdalam. Itu sebabnya pencernaan burung dinamai husailah. Husailah. Wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka terhadap mereka pada hari itu amat-amat mengetahui. Khabir itu artinya yang mengetahui sampai sekecil-kecilnya. Itu sebabnya tenaga ahli dinamai khabir. Allah mengetahui sampai yang sekecil-kecilnya. Inna rabbahum bihim yauma idzin lakhbir. Sebenarnya sampai sekarang, sekarang ini juga Tuhan sudah tahu. Tetapi saya beri contoh. Ada orang kalau panik dia lupa. Ya kan? Tuhan tidak lupa. Dalam suasana berkecamuk kiamat ini, walaupun demikian Tuhan tidak lupa. Ada orang di dunia ini menduga Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang mendetail. Allah menggarisbawahi, hei, Tuhan tahu pada waktu itu hal-hal yang mendetail. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Karena itu, hati-hatilah. Ini ayat-ayat kita ini menjelaskan atau menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kata Rob. Dia tidak katakan Inna Allah, ya kan? Nah, di tempat ya, di sebelumnya itu, saya beri contoh. Kalau saya berkata dia kikir terhadap yang berbuat baik kepadanya, itu lebih jelek daripada saya berkata dia kikir terhadap orang miskin itu. Kenapa lebih jelek? Karena ini dia sudah berbuat baik, dia masih kikir kepadanya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyatakan begini, hei, manusia itu durhaka benar. Kenapa durhaka? Tuhannya yang memelihara dia. Rabbahum itu kan artinya pemelihara, pembimbing. Tuhannya yang membimbing mereka, yang memberi mereka rezeki, yang memberikan bimbingan, segala sesuatu yang mereka butuhkan, mereka durhaka. Jelek sekali enggak ini? Jadi kata Rabbahum atau Rabbihim menggambarkan bahwa Tuhan sudah berbuat baik kepadanya, tetapi justru dia semakin durhaka. Itulah manusia durhaka yang digambarkan oleh ayat ini dan yang diancam oleh Tuhan, bahwa ketahuilah amal-amalmu sekecil apapun itu akan dibongkar dan diketahui pada hari kemudian. Baik, kita akan melihat satu fragmen, kemudian kita akan lanjutkan diskusi kita. Silahkan. Gajahnya kok banyak banget. Ini untuk apa ya? Ada telepon gak, Bi? Gak ada, Bu. Belanjanya kok banyak banget. Mau ada pesta ya, Bu? Enggak ada. Ya, buat makan malam nanti. Wow, untuk makan nanti malam. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bisa bicara dengan Bapak Andi? Iya, saya sendiri. Dari mana ya? Kami dari Bapak Andi, Pak. Maaf, kami mau mengingatkan bahwa Bapak harus segera bayar tagihan Bapak, paling lambat hari Rabu besok, Pak. Kami mohon jangan sampai terlambat ya, Pak. Oh iya, terima kasih, Mbak, sudah diingatkan. Sama-sama, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ini nanti dimasak semua ya, Bi, ya? Dimasak apa, Bu? Ya, terserah Bibi lah. Bibi kan sudah tahu selera keluarga. Iya, Bu. Kalau di kampung saya, makanan sebanyak ini bisa untuk 10 orang. Mungkin memang begini ya, gaya hidup orang kota. Sebelum masak, siapkan dulu makan siangnya ya. Pak. Ya? Tadi mama dari toko elektronik beli microwave sama magic chair model terbaru. Ya sudah, gak apa-apa. Papa gak pengen beli laptop baru nih. Beli laptop lagi? Buat apa? Ini juga masih bagus kok. Papa, yang itu kan sudah ketinggalan, Pak. Ketinggalan bagaimana, Ma? Baru 6 bulan yang lalu kan kita beli. Papa, Makanya, baca koran lah, Pak. Oh iya, Pak. Tadi Mama juga dari dealer mobil. Mama jadi mau beli new ice? Iya. Semua prosesnya sudah siap kok, Pak. Jadi ya paling sehari dua hari inilah kita bisa ambil. Mobil kita kan sudah tiga, Ma. Buat apa sih kebanyakan mobil? Lagi pula biaya perawatannya kan cukup mahal, Ma. Ah, Papa. Penampilan, Pak, penampilan. Ya, kalau kita sudah bosan ya, kita jual aja lagi. Nggak tahu lah, terserah Mama. Iya, Bi. Kita makan dulu yuk, Pak. Kok sepertinya ada yang kurang ya, Pak? Mau ditambah apa lagi sih, Ma? Makanan segini banyak, siapa sih yang mau habisin? Maaf, Bu, ada yang antar barang. Oh iya, kulkas. Pak, kulkasnya sudah datang. Bentar ya, Pak. Iya betul, dari toko Sinar Elektronik ya. Betul. Mau terus di mana? Oh, biar di sini saja, nanti biar diurus pembantu saya. Tolong tatan. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Untuk apa beli kulkas lagi? Kulkas yang di dalam saja masih bagus. Boros banget majikanku ini. Andaikan istriku tidak seboros ini, aku tidak akan bingung mengatur keuanganku. Yang dibeli ada saja. Padahal sebenarnya tidak perlu. Bagaimana caranya agar istriku tidak seboros ini ya? Baik, yang bertanya silakan. Fragmen di atas menggambarkan tentang seseorang yang hidup secara konsumtif. Dengan kata lain, ia membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Pertanyaan saya, apakah gaya hidup seperti itu dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah? Dan pertanyaan yang kedua, apakah orang tersebut dapat dimasukkan kelompok orang yang memubazirkan hartanya, yang sehingga dikategorikan sebagai kelompok setan? Baik, prinsip umum dalam setiap kegiatan manusia, dia dituntut untuk beramal soleh. Soleh itu artinya bermanfaat atau memenuhi nilai-nilai. Baik, kursi ini soleh karena nilai-nilainya ada sehingga saya bisa duduki. Sekaligus dia bermanfaat. Harta benda haruslah diperoleh dengan baik sekaligus bermanfaat untuk yang bersangkutan. Manfaat itu duniawi dan ukhrawi. Kalau manfaatnya hanya duniawi, maka penggunaannya sangat-sangat tidak sejalan dengan tuntunan amal soleh ini. Nah, kita lihat sekarang, konsumtif ini bisa bertingkat-tingkat dan bisa dia menjadi mubazir. Saya sudah punya, katakanlah begini, saya punya satu TV di rumah, saya masih butuh nggak TV yang lain? Boleh jadi butuh kalau rumah Anda besar. Ya, tidak konsumtif. Tapi kalau digunakan tidak ada manfaatnya, maka itu namanya mubazir. Dan mubazir itu, kita harus ingat, mubazir itu bukan saja mengeluarkan sesuatu secara berlebih-lebihan, tetapi mengeluarkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Saya beri contoh. Kalau saya memberikan anak saya yang mahasiswa, saya belikan motor, mubazir atau tidak? Tidak mubazir kalau dia gunakan untuk itu. Kalau saya belikan anak saya yang umur 5 tahun motor, mubazir, ya toh? Ini karena bukan pada tempatnya dia saya beri, walaupun itu yang sama. Kalau ada orang mau pergi berperang, saya terus titip pada dia, katakanlah ini ada benih, tolong tanam. Mubazir atau tidak itu? Mubazir. Kalau ada petani yang sedang mencangkul, mau pergi ke tempat dia, tanah tempat dia ini, terus saya kasih buku, ini hadiah buat kamu buku. Itu juga mubazir. Jadi bukan pada tempatnya, itu adalah tabzir. Bisa juga tabzir itu, atau pemborosan itu, melebihi kadar yang diperlukan. Saya beri contoh. Wudu itu 3 kali pas wajah. Kalau air banyak di sungai, saya mau jadikan 4 kali. Bagus atau tidak? Mubazir. Karena dia bukan pada tempatnya. Itu yang dimaksud innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Jadi kita mau lihat konsumtifnya ini dalam batas apa. Karena kita juga harus ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senang melihat bekas-bekas nikmatnya itu pada diri seseorang. Anda kaya, pakailah baju yang bagus, tidak konsumtif Anda. Itu sudah pada tempat. Allah senang melihat Anda gagah. Anda punya duit, jangan naik bus, naik taksi. Ya kan? Itu jadi konsumtif ini sangat-sangat situasional, dan setiap orang kita bisa lihat, oh ini buat Anda dinilai konsumtif, ini buat ini tidak. Saya kira itu ya. Okay. Saya ingin kita simpulkan surah Al-Adiyat ini. Mungkin kesimpulan pertama yang saya ingin menjadi perhatian dalam benak kita adalah bahwa Al-Quran berbicara menyangkut masyarakat pertama yang ditemuinya. Sebagian dari contoh-contohnya, apalagi bahasanya, disesuaikan dengan masyarakat yang ditemuinya. Kita yang datang sesudahnya, sesudah mereka, atau berbeda tempat tinggal dengan mereka, kita hanya mengambil nilai-nilai apabila apa yang dijelaskannya itu berbeda dengan kondisi kita atau keadaan kita. Sebagaimana halnya gambaran tentang hari kiamat yang digambarkan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, surah ini mengecam orang-orang yang kikir dan mencintai harta benda secara berlebih-lebihan. Ini bukan berarti bahwa mencintai harta benda terlarang. Itu sebabnya Allah memerintahkan menulis hutang piutang walau sedikit. Ya kan? Ada perintah itu dalam Al-Quran. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu memerintahkan menulis hutang piutang walau sedikit. Karena harta itu baik. Semakin banyak harta Anda miliki, semakin berkesempatan Anda untuk beramal soleh dan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah pada hari kemudian. Itu kesimpulan kita yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menduga bahwa sekarang Allah tidak mengetahui hal-hal yang mendetail, itu sebenarnya keliru. Tapi orang itu, bahkan semua orang kelak di hari kemudian, pasti akan sadar bahwa hal yang sekecil-kecilnya pun akan terbongkar sehingga tidak ada rahasia di hari kemudian. Itu barangkali kesimpulan dari surah ini yang dapat kita ambil. Insya Allah kita akan bertemu dalam episode-episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun boleh mencintai harta benda yang mereka miliki atau mencintai seseorang, asal tingkat kecintaan tersebut tidak melebihi cinta kepada Allah. Pemirsa, hanya sampai di sini, saya Sandri Namalakiano menemani Anda. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.